Sepertinya aku menyadari saat kau pergi tinggalkan aku. Artimu kini ku resapi ketika sunyi mendekap hati. Dingin pelukan setan pagi ini, aku tak ingin bangun lagi, biar lepas aku kembali.